Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, masih dalam bab az-zuhud wal wara', sifat zuhud dan wara'. Kita akan membaca hadis yang ke-8 dari bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hasan. Artinya, min husni, di antara kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Rawahu at-Tirmidzi, hadis at-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan, derajatnya hasan yaitu baik, artinya ini di bawah sahih ya, dan masih bisa diterima dan dijadikan hujjah. Pada hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang salah satu sifat mulia. Beliau mengatakan bahwa di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini walaupun tampak pendek, singkat, pendek, tapi sesungguhnya kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita akan mencakup banyak sekali hal-hal yang terkait dengannya. Karena tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, ini dalam berbagai sisi kehidupan kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Sehingga ini banyak sekali kita berkata ya, memikirkan apa yang mau kita katakan, manfaat atau tidak. Kita berbuat juga manfaat atau tidak perbuatan kita. Ketika kita di rumah atau ketika kita di luar rumah, ketika kita di tempat kerja kita atau di luar tempat kerja kita, ya ini banyak sekali. Maka di antara kebaikan keislaman kita adalah meninggalkan hal-hal tersebut. Ya, dan ini adalah suatu kesempurnaan dalam kita mengamalkan Islam. Walaupun ada hal-hal yang pada dasarnya mubah dan itu boleh saja dilakukan, namun sesungguhnya perkara mubah pun kalau bisa tidak dibiarkan berlalu terus-menerus tanpa ada kontrol dari kita. tanpa ada muhasabah, introspeksi diri dari kita. Karena perkara yang mubah, kalau tanpa kita kontrol, bisa jadi nanti sedikit demi sedikit mengarah kepada sesuatu yang makruh, dan lama-lama bisa kepada yang haram. Oleh karenanya hal-hal yang mubah pun, yang asalnya mubah, mesti kita perhatikan apa yang kita lakukan padanya, selalu kita kontrol, selalu kita introspeksi diri, muhasabah, agar jangan sampai kita melakukan yang mubah kemudian terjebak pada perkara yang haram. Nah, oleh karenanya sejak dini Nabi SAW menganjurkan melalui hadis ini agar kita meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Kita utamakan ya hal yang manfaat bagi diri kita dan bagi yang lain, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan lebih-lebih ukhrawi, perkara akhirat. Ya. Kemudian hadis berikutnya, wa anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnihi akhrajahu Tirmidzi wa hassanahu. Hadis berikutnya dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma mala'a ibnu Adam wi'aan, tidaklah ibnu Adam memenuhi suatu kantong syarran yang lebih buruk daripada batnihi, perutnya sendiri. Riwayat Tirmidzi, dan beliau mengatakan haditsun hasan, hadits ini hadits yang hasan. Ya. Hadirin rahimakumullah, pada hadits ini Nabi SAW juga memberikan suatu isyarat agar seseorang bersikap wara' dan zuhud itu, ya, berhati-hati dan zuhud, terutama juga dalam bab memakan dan meminum, karena di sini beliau SAW telah menyebutkan bahwa tidaklah ibnu Adam, anak Adam, memenuhi suatu kantong yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Nah, karena banyak hal yang muncul dan itu buruk asal muasalnya dari perut kita, ya, apalagi kalau dia memasukkan sesuatu ke dalam perut tanpa memperhatikan aturan-aturan syariat, sehingga yang dimasukkan tidak lagi dilihat halal dan haramnya, dari mana asalnya, bagaimana memperolehnya, yang penting masuk dan dipenuhi. Nah, kalau sampai seperti itu, jelas ini akan berakibat buruk dan sangat buruk bagi agamanya, karena dia tidak bersikap wara', berhati-hati, sehingga barang yang haram pun masuk. Ketika barang yang haram masuk, maka akan berpengaruh pada perilakunya, kepribadiannya, nanti ibadahnya, nanti juga bahkan mungkin sampai kepada anak turunnya, dan na'udzubillah, ya, akhirnya bisa masuk ke dalam api neraka. Karena itu seperti yang Nabi katakan dalam hadis, dalam suatu riwayat beliau mengatakan bahwa la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, lahmun nabata min suhtin, daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. An-naru aula bihi, neraka lebih pantas baginya. Ya. Ini kalau dia tidak perhatian dengan apa yang dia masukkan ke dalam kantong perutnya, lambungnya itu. Kalaupun yang dia masukkan adalah sesuatu yang halal, tapi juga tidak melihat kepada aturan syar'i. Ya, perutnya selalu dikenyangkan, perutnya dalam keadaan selalu seperti itu. Nah, ini juga bisa berakibat buruk, yaitu kemalasan. Ya, biasanya kalau orang makannya banyak, perlu minum yang banyak. Kalau sudah makannya banyak, minumnya banyak, nanti tidurnya banyak. Kalau sudah tidurnya banyak, ya malas, ya kan? Kemalasannya banyak, tidurnya banyak, akhirnya hal-hal yang lebih bermanfaat ya tinggalkan. Mau beribadah malas, mau belajar malas, mau membaca malas, talabul ilmi malas, bekerja beraktivitas malas. Ya, lebih lagi bisa jadi nanti timbul berbagai penyakit. Ya, timbul berbagai penyakit tambah lagi. Nah, jadi memang seperti kata Nabi, shadaqa Rasulullah, benar apa yang Nabi katakan. Ya. Banyak keburukan muncul dari kantong perut kita ini. Makanya ketika dia diisi terus tanpa melihat aturan syar'i, itu yang akan terjadi. Oleh karenanya dalam ayat pun Allah mengingatkan, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Dalam hadis juga Nabi katakan bahwa kaitan dengan hadis ini juga, bihasbi mri'in, cukup, atau bihasbi ibni Adam, cukup bagi anak Adam, thuluth ma yuqimu sulbah, sesuatu yang bisa menegakkan tulang belakangnya. Itu yang paling penting dari makan dan minum kita ini, agar tulang belakang kita ini tegak, ya, sehat, tegak. Fathulus li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya. Wathulus li syarabihi, sepertiga untuk minumnya. Wathulus dan sepertiganya li nafasihi, untuk udaranya. Nah, itu yang paling bagus. Ya, itu yang paling bagus seperti itu. Sehingga tidak muncul hal-hal negatif. Kalau tidak sama sekali ya bisa jadi buruk tentunya. Tapi kalau kepenuhan juga berakibat buruk. Makanya yang paling bagus seperti yang Nabi ajarkan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk udaranya. Ya. Walaupun tidak berarti kenyang tidak boleh, kenyang tetap tidak haram, ya, kenyang tetap boleh saja. Namun yang afdal seperti yang tadi disebutkan, sehingga akibatnya akan lebih baik, baik dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, urusan akhirat. Nah, inilah maksud daripada disampaikannya hadis ini, agar seseorang berhati-hati, bersikap wara' dan zuhud. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'in at-tawwabun, akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibn Majah wa sanaduhu qawiyyun. Artinya, kullu bani Adam khatta', semua anak Adam itu orang-orang yang banyak salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang banyak salah adalah at-tawwabun, orang-orang yang banyak bertaubat. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang banyak bersalah adalah yang banyak bertaubat. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan riwayat Ibnu Majah, wa sanaduhu qawiyyun, dan sanadnya kuat. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa kondisi anak Adam hakikatnya seperti itu, banyak salah. Ya, kullu bani Adam khata, banyak salah. Anak Adam tabiatnya banyak salah, banyak keliru. Ya, dan juga banyak lupa. Karena ya, karenanya disebut insan. Insan, insan itu kalau dari kata insan diurut-urut, ya, nanti kepada kata nasia itu lupa. Jadi orang yang banyak lupa atau makhluk yang banyak lupa. Nah, itulah manusia. Namun Allah Azza wa Jal membuka peluang besar untuk kita memperoleh kebaikan sekalipun kita ini banyak salah, banyak keliru. Yaitu Allah membuka pintu taubat. Pintu taubat yang terus terbuka, tidak akan tertutup kecuali hari kiamat atau menjelang hari kiamat, ya. Sebelum atau beberapa saat sebelum bangkitnya hari kiamat, yaitu ketika matahari terbit dari arah barat. Ya. Dalam hadis Nabi SAW beliau sebutkan, inna allaha yaqbalu taubatal abad malam yugargir. Juga Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selama nyawanya belum di tenggorokannya. Ya, jadi di sini ada dua hal, yaitu yang pertama apa? Terbitnya matahari dari barat, maka tertutuplah pintu taubat untuk seluruh makhluk manusia, tidak lagi bisa bertaubat. Yang kedua adalah ketika nyawa di tenggorokan, maka setiap orang yang sudah kondisinya seperti itu, tertutup baginya pintu taubat. Sebelum itu, pintu taubat terbuka lebar. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat, "Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa tubu ilallah," dan bertobatlah kalian kepada Allah, kalian semua, "jami'an ayyuhal mu'minun," wahai kaum mukminin, "la'allakum tuflihun," mudah-mudahan kalian mendapat keberuntungan. Ya, kalian mendapat keberuntungan. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertaubat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Allah Azza wa Jalla juga memuji nabinya yang selalu bertaubat, Nabi Ibrahim di antaranya, innahu awwab. Beliau adalah seorang yang senang dan suka bertaubat, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau begitu ini adalah peluang bagi kita selaku manusia yang banyak salah, banyak keliru, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat ini dosa-dosa kita akan terhapuskan, dosa-dosa kita akan diampuni, kekeliruan kita akan dimaafkan. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan yang sebelumnya. Dulu ada salah seorang sahabat saat masuk Islam dan bertaubat dari kesyirikan, kekafirannya, dan berbaiat kepada Rasulullah untuk setia. Namun sahabat ini justru tidak langsung menjulurkan tangannya kepada Nabi untuk menyatakan baiatnya. Sehingga Nabi bertanya, kenapa engkau tidak segera menjulurkan tangan, atau maknanya tidak segera berbaiat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau berbaiat dan masuk Islam ini, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Allah mengampuni dosa-dosa saya. Nah, luar biasa ya. Bukan syarat ini syarat itu, menuntut sesuatu hal yang sifatnya duniawi, tidak. Tapi menuntut syarat apa? Allah mengampuni dosa saya. Ya, luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah engkau tahu bahwa Islam ini menghapuskan yang sebelum-sebelumnya? Kalau orang bertaubat dan masuk Islam, maka semua yang sebelumnya dilakukan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka orang-orang yang kafir, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafiran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni untuk mereka apa yang telah lalu. Ya, begitu pula kaum muslimin yang taubat. Kalau orang kafir saja taubat diampuni, bagaimana kalau muslim taubat? Ya jelas akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Hanya saja perlu kesungguh-sungguhan dalam taubat, yaitu taubatan yang nasuha. Ya, tubu ilallah, taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Taubat yang nasuha itu apa maknanya? Dalam tafsir disebutkan sadiqan, atau taubatan sadiqatan, taubat yang jujur, betul-betul sungguh-sungguh jujur. Bukan hanya di ucapan, bukan hanya di pengakuan, tapi di prakteknya itu. Itu baru namanya taubatan nasuha. Ya, betul-betul di prakteknya. Dan di antara bukti taubat seseorang adalah dia melakukan banyak amal soleh setelah bertaubat. Ya. Dalam ayat Allah SWT mengatakan, illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Kecuali mereka yang bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki, wa bayyanu, dan menerangkan. Kalau memang sesuatu yang perlu diterangkan. Nah, aslahu, setelah bertaubat mereka melakukan islah, yakni perbaikan-perbaikan. Nah, jadi amal saleh ditambah amal solehnya, ya, diperkuat amal solehnya, bukti dari kesungguh-sungguhannya. Nah, setelah dia melakukan taubat yang benar-benar. Dan perlu kita ingatkan kembali syarat-syarat taubat, ya, telah kita sebutkan sebelum-sebelumnya, bahwa seorang yang bertaubat harus terpenuhi 3 atau 4 syarat. yaitu apa? Menyesal, betul-betul menyesal atas perbuatan-perbuatannya itu. Yang kedua apa? Meninggalkan betul-betul perbuatan yang dia lakukan itu, ya, jauh dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali lagi. Al-azm, bertekad untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan dosanya tersebut. Ya, ini tiga syarat. Yang keempat, yaitu ketika terkait dengan hak orang lain, maka dia mesti mengembalikan hak orang lain itu atau minta kehalalannya. Ini kalau terkait dengan hak manusia. Nah, dengan itu taubat insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha penerima taubat, ya. Allah Maha penerima taubat. Kemudian hadis yang terakhir dari bab ini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-samtu hikmah, sikap diam itu adalah sikap bijak. Wa qalilun fa'iluhu, dan qalilun fa'iluhu, sedikit yang melaksanakannya. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi, akhrajahu Al-Baihaqi, tapi ada kelemahan, ya, fi Syu'ab. Beliau meriwayatkan dalam kitabnya Syu'abul Iman bi sanadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Wa sahaha annahu mauquf, dan Al-Baihaqi mensahihkan hadis ini tapi mauquf, yakni bukan sabda dari Rasulullah tapi ucapan di sini, ya, ucapan selain Nabi min qauli Luqman, dari ucapan Luqman Al-Hakim, ya. Ya, maksud daripada penyampaian hadis ini yaitu anjuran untuk diam, ya, dan tidak berkata kecuali yang baik. Jadi walaupun hadis ini lemah, ya, kita anggap tidak bersandar kepada hadis ini, tapi kita bersandar kepada hadis yang lain. Hadis ini lemah dan secara makna jadi bisa dipahami, ya, maksudnya yaitu apa? Yaitu anjuran untuk tidak banyak bicara, dan kalau bicara, bicara yang baik. Seperti yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik, aw liyasmut, atau diamlah. Nah, jadi intinya seperti itu, ya. Kalau berkata yang baik dan banyak, lebih bagus. Itu yang paling bagus. Berikutnya diam daripada berkata tapi tidak baik, lebih baik diam. Yang lebih buruk lagi, berkata banyak dan buruk kata-katanya, lebih parah lagi. Nah, jadi kalau begitu intinya memang menjaga lisan kita, karena lisan ini kalau banyak bicara, ya, akan banyak keliru. Kalau sudah banyak keliru, banyak menyesal nanti, ya. Dan menyesal pada perkara yang sudah lewat, terkadang susah untuk dikejar, untuk diralat. Nah, makanya dipikir panjang ya, supaya tidak jatuh dalam hal tersebut. Sampai-sampai dulu seorang sahabat, seingat saya Ali radhiyallahu an, sampai mengatakan iyakum wa ma yu'tadaru minhu, hati-hati kalian dari sesuatu yang nantinya kalian akan minta maaf ya. Jadi sebelum berbicara jauh ya, pikirkan dulu, jangan sampai nanti bicara habis itu menyesal, habis itu minta maaf. Ya, minta maafnya sih bagus, cuma maksudnya di sini ya, jangan banyak bicara dan pikirkan lebih jauh. Jangan nanti hanya tinggal penyesalan dan penyesalan ya, ingin minta maaf mungkin bisa, mungkin tidak bisa ya, jangan seperti itu. Ini yang dikandung oleh hadis tersebut ya.